bidadari yang tawarkan cinta, seribu cinta tawarkan bahagia. Tu singkal mekisen hatin beli uling adi, tu singkal ngilangan rasa sayang beline, kapening ragan nadi tua adi ni metulis di ayalan beli. Keucap janji suci takkan berpisah selamanya, kesaksian prajuru lan keluarga ni sami. Belingi deh adi nutugan tresnan beli, abe kepelaminan menjangkapan selaku ala kirabi. Mungkin sampun pina kebukti beli sayang kena nan lising tua dimunyi, adi dan dikurenan beli. Agan pas wejan yang widi, pawi wahan antar memargi, janur kuning pina kesaksi, jangka hiraga nado siki. Berpisah selamanya, kesaksian prajuru lan keluarga ni sami. Belingi deh adi nutugan tresnan beli, abe kepelaminan menjangkapan selaku ala sampun pina kebukti beli sayang kenani, tresnan beli sing tua dimunyi, adi dan dikurenan beli. Agan pas wejan yang widi, pawi wahan antar memargi, janur kuning pina kesaksi, jangka miraga nado siki. Sampun pina kebukti beli sayang ken adi, tresnan beli sing tua dimunyi, adi dadi kurenan beli. Agan pas wejan yang widi, pewiwahan antar memargi, janur kuning pina kesaksi, jangkap hiraga nado siki.